Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dars dari kitab Al-Qawaidul Arba' yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita masih berada di dalam muqaddimah, yang mana di dalam muqaddimah tersebut Asy-Syaikh menjelaskan tentang tiga sebab yang dengannya seseorang akan mendapatkan keberuntungan, as-sa'adah, keberuntungan, kemuliaan, baik di dunia ataupun di akhirat. Yang pertama, beliau menyebutkan, idza u'tiya syakara, apabila dia diberi, dia bersyukur, wa idza ibtuliya sabara, apabila dia diuji, dia sabar. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, wa idza adnaba istaghfara, apabila dia berbuat dosa, apabila dia berbuat dosa, melakukan dzunub, istaghfara, maka dia beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikan dari orang ini adalah yang tidak bertaubat, yang tidak beristighfar setelah melakukan perbuatan dosa. Fahadha syaqiyyun. Maka orang yang tidak beristighfar setelah melakukan perbuatan dosa, justru dia mengulang dan menambah perbuatan dosa tersebut. Fahadha syaqiyyun. Maka ini adalah orang yang celaka. Wal'iyadzu billah. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari itu semua. Lakinnal 'abdal mu'min kullama sadara minhu dhanbun badara bitaubah. Seorang hamba yang mukmin, yang beriman, seharusnya ketika dia terjerumus di dalam perbuatan dosa, dia segera bertaubat. Badara bitaubah. Segera bertaubat dan tidak melakukan israr bidzunub terus-menerus di dalam perbuatan dosa tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah." Dan orang-orang, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang beriman, apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah atau menzalimi diri mereka, zakarullah, maka mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru lidzunubihim, lalu mereka meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosa mereka. Wa man yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya perbuatan taubat tersebut, innamat taubatu 'alallah, Sesungguhnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala lilladzina ya'maluna su, itu bagi orang-orang yang melakukan su, kejelekan, dosa, bijahalah, dengan kejahilan. Nanti akan kita jelaskan makna jahalah di sini. Tsumma yatubuna min qarib. Kemudian tidak lama setelah itu mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terus-menerus dan tidak berlama-lama di dalam perbuatan dosa. Perhatikan ayat ini. Taubat yang dijelaskan di dalam ayat ini adalah di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala hanya menerima taubat dari orang-orang yang melakukan dosa bijahalah. Kalau diartikan dalam secara bahasa, jahalah itu artinya kebodohan. Mereka-mereka yang melakukan dosa bijahalah karena kebodohan. Naam. Kemudian mereka segera bertaubat setelah melakukan perbuatan dosa tersebut. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, apa makna al-jahalah di sini? Sehingga oleh karena itu kita tidak salah paham dengan makna dari ayat ini. Karena kalau seandainya kita memahami secara bahasa, barakallahu fikum, bijahalah ini artinya kebodohan. Berarti kalau seandainya dia melakukan dosa dengan ilmu, paham dia ini adalah perbuatan dosa, berarti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubat dari orang tersebut yang melakukan perbuatan dosa yang mana dia paham dan mengerti bahwasanya ini adalah perbuatan dosa. Nah, ini mafhum, pemahaman. Kalau seandainya kita memahami ayat ini dengan modal bahasa. Wal jahalah laisa ma'naha adamul ilm. Jahalah di sini maksudnya bukanlah tidak berilmu. Li'annal jahil la yu'akhad. Karena orang yang bodoh itu dia tidak akan mendapatkan hukuman, tidak akan mendapatkan sanksi. Orang yang tidak mengerti, orang yang bodoh, tidak sampai kepada dia pengetahuan, ilmu tidak sampai kepadanya, wasail, wasilah-wasilah untuk mempelajari ilmu juga tidak sampai kepadanya, media-media tidak sampai kepadanya. Naam. Orang yang bodoh itu la yu'akhad. Dia tidak akan mendapatkan sanksi. Naam. Barakallahu fikum. Alias dia tidak berdosa. Ini makna barakallahu fikum al-jahil. Kalau seandainya seseorang melakukan perbuatan dosa karena kebodohan. Sehingga oleh karena itu makna jahalah ini tidak seperti makna keumuman yang kita pahami. Lalu maksudnya bagaimana? Lakinnal jahalatu huna hiya diddu al-hilm. Akan tetapi makna al-jahalah di sini adalah diddu al-hilm, lawan dari sikap al-hilm. Apa itu al-hilm? Naam, al-hilm ini adalah sifat kebijaksanaan, sifat kearifan. Naam, tidak tergesa-gesa, lemah lembut, sifat yang mulia, al-hilm. Dengan sifat al-hilm, seseorang barakallahu fikum akan terbentengi dari perbuatan dosa. Sehingga oleh karena itu makna al-jahalah di sini adalah lawan dari al-hilm. Apa makna al-hilm? Al-hilm itu tidak tergesa-gesa, bijaksana, arif. Naam, barakallahu fikum. Jiwa kemanusiaannya mulia. Sifat yang mulia, sifat yang bagus. Suatu ketika datang rombongan ke kota Madinah. Barakallahu fikum. Ada salah seorang dari rombongan tersebut ketika sampai di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Naam. Maka mereka rombongan ini langsung buru-buru dan segera untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segera dan buru-buru untuk langsung menemui Nabi. Berbeda dengan satu orang dari rombongan tersebut. Dia menambatkan kudanya, lalu dia membersihkan dirinya, dia bersuci, sehingga keadaannya rapi dan bagus. Barakallahu fikum. Tidak buru-buru, tidak ada kesan buru-buru. Setelah selesai, dia merapikan barang-barangnya, kendaraannya, badannya, pakaiannya. Setelah itu dia langsung menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang tersebut, "Inna fika la khislataini yuhibbuhum Allah." Sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mencintai dua sifat tersebut. Apa itu? Al-hilmu wal anah. Sikap al-hilm wal anah. Naam. Antum bisa memaknakan dengan cerita tersebut sifat al-hilm tersebut dari sosok yang kita ceritakan tadi. Naam. Barakallahu fikum. Makna jahalah di sini adalah al-hilm. Fa kullu man asallaha fa huwa jahilun bi makna naqis al-hilm. Wa naqis al-aqliyah wa naqis al-insaniyah. Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia itu jahil. Jahil bukan makna tidak berilmu. Barakallahu fikum. Akan tetapi bi makna naqis al-hilm. Kurang sikap al-hilmnya. Kurang sikap kebijaksanaan, kearifannya. Wa naqis al-aqliyah, kurang akalnya, wa naqis al-insaniyah dan kurang jiwa kemanusiaannya. Nah. Wa qad yakunu aliman lakinnahu jahilun min nahiyatin ukhra. Kadang ada seorang yang alim, berilmu dia, paham dia, hafal sebagian dari hadis-hadis Nabi, dari ayat-ayat Al-Qur'an. Akan tetapi dia itu jahil dari sisi makna. Dari sisi lain. Maksudnya bagaimana? Salah satunya adalah diddu al-hilm. Dia jahil lantaran dia tidak memiliki sikap apa? Al-hilm. Nah. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu makna innama taubatu 'ala Allahi lilladheena ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taubat dari orang-orang yang melakukan perbuatan dosa bijahalah. Dikarenakan dia tidak memiliki sifat al-hilm. Barakallahu fikum. Karena seseorang yang melakukan kesalahan atau dosa lantaran dia tidak tahu hukum, tidak paham ilmu, la yu'akhad. Dia tidak akan mendapatkan sanksi. Dia tidak mendapatkan hukuman, dia tidak mendapatkan dosa. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu makna jahalah di sini adalah diddu al-hilm. Kadang seorang alim, dia berilmu, paham, mengerti ilmu agama, bisa jadi terjerumus di dalam kesalahan, di dalam dosa. Nah, dan pasti semua orang pernah melakukan kesalahan, perbuatan dosa, yang mana itu dia paham dan dia mengerti itu adalah perbuatan dosa, sebuah kesalahan. Nah, kullu bani Adam khata', setiap Bani Adam itu salah, pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik mereka adalah yang mana mereka bertaubat setelah melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Nah. Ya'ni kullama adnabu istaghfaru thumma yatubuna min qarib. Makna dari ayat thumma yatubuna min qarib, qarib itu dekat. Maksudnya bagaimana? Mereka taubat, segera bertaubat. Enggak lama setelah melakukan dosa. Naam, ketika dia sadar dia langsung bertaubat. Naam. Kullama adnabu istaghfaru. Setiap dia melakukan dosa, dia beristighfar, bertaubat. Wa ma hunaka ahadun ma'sumun minadz dzunub. Tidak ada seorang pun yang terjaga dari perbuatan dosa. Naam, tidak ada. Sunnatullah, sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan umat manusia memiliki syahwat, memiliki hawa nafsu yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa. Naam, akan tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan membuka pintu taubat bagi siapa saja yang bertaubat. Fa'ala al-'abdi idza adnaba an yubadira bitaubah, lakin idza lam yatub wa lam yastaghfir fahadhihi alamatus syiqaq, fahadhihi alamatus syiqaq. Maka wajib atas seorang hamba apabila dia berdosa untuk segera bertaubat. Akan tetapi kalau seandainya dia tidak bertaubat, justru dia terus-menerus naam tidak beristighfar, maka ini adalah tanda dari kecelakaan. Tanda barakallahu fikum, dia akan mendapatkan sebuah kebinasaan. Barakallahu fikum. Wa qad yaqnatu min rahmatillah wa yatihi syaitan wa yaqulu lahu laisa laka taubah. Dan kadang sebagian orang putus asa dari rahmat Allah. Nah, putus asa dari rahmat Allah sehingga dia merasa bahwasanya dirinya sudah bergelimang dosa, sudah tidak, dia merasa tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Maka ini adalah sikap qanut, berputus asa dari rahmat Allah, dan bahkan sikap ini termasuk dari dosa besar. Wa may yaqnatu min rahmatillahi illa alqaumul kafirun. Dan tidaklah yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang kafir. Nah, ini adalah sikap orang, sifatnya orang-orang kafir. Sehingga oleh karena itu sikap al-qanut termasuk dari dosa besar. Beda ya qunut dengan barakallahu fikum, qunut yang pertama pakai to, nam qunut itu berputus asa. Kalau pakai ta, qunut nam al-mudawamah ala ta'ah, selalu melakukan ketaatan. Qunut pakai ta, maknanya bagus. Tapi kalau pakai to, itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatihi syaitan. Dan kadang syaitan datang kepadanya dan mengatakan laisa laka taubat. Kamu tidak memiliki kesempatan untuk bertaubat. Maksudnya ini salah satu dari bisikan-bisikan syaitan yang ingin menjauhkan kita dari sikap at-taubah, sikap al-istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar kepada Allah, Nabi Muhammad. Dan bahkan Nabi Muhammad mengatakan Naam. Beliau melakukan istighfar 70 marrah. Dalam sehari beliau melakukan istighfar sebanyak 70 kali. Naam. 70 kali. Maksudnya bagaimana? Apakah setiap hari dihitung 70 kali? Lah, maksudnya di sini adalah menunjukkan al-mubalaghah, menunjukkan bahwasanya beliau itu sering dan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin, syarat taubat itu ada 3. Dan ditambahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarahnya menjadi 5. Naam. Yang pertama adalah al-ikhlas. Taubat itu harus ikhlas. Karena taubat termasuk dari ibadah, amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang apabila dia bertaubat, dia mengharapkan ridha Allah, bukan memaksudkan pujian, bukan untuk mendapatkan popularitas dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, an-nadam. Menyesali perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Karena apabila seseorang merasa menyesal dari dosa yang pernah dia perbuat, menunjukkan dia itu jujur di dalam taubatnya. Naam, merasa bersedih atas dosa yang pernah dia lakukan, yang dia perbuat, merasa hancur hatinya, barakallahu fikum, ketika dia teringat dari dosa yang pernah dia perbuat, dan dia merasa tidak ada jalan keluar dari perbuatan dosa yang pernah dia perbuat kecuali dengan bertaubat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, dia harus melepas atau meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Ini adalah syarat yang paling penting. Nah, syarat yang paling penting di antara syarat-syarat tersebut, dia harus melepaskan dan meninggalkan, nah, perbuatan dosa yang pernah dia perbuat. Kalau dosa yang dia perbuat berupa tarkus shalah, meninggalkan perbuatan salat, maka dia harus melaksanakan salat. Kalau perbuatan dosa yang dia lakukan adalah al-ghish, al-khiyana, menipu dalam jual beli, berdusta dalam jual beli, maka dia harus meninggalkan sikap al-ghish tersebut. Nah, sikap menipu, tidak jujur dalam jual beli. Apabila dosa yang dia perbuat berkaitan dengan umat manusia, bagaimana cara dia meninggalkan perbuatan dosa tersebut? Kalau seandainya berupa kezaliman, nah, barakallahu fikum, dia pernah memukul tanpa sebab, maka dia harus minta maaf kepada orang tersebut. Dia menghina dan mencela, maka dia harus meminta maaf kepada orang tersebut yang dia cela dan dia hina. Barakallahu fikum. Apabila itu berkaitan dengan harta yang dia ambil, nah, maka harus dia selesaikan, harus dia ganti. Kalau seandainya orang yang sudah enggak ada, nah, dan dia pun sudah mencari kemana-mana orang yang dia maksud dan dia tidak menemukannya, maka dia harus melepaskan dirinya dari harta yang dia ambil. Nah, dia sedekahkan kepada fakir miskin, kepada anak yatim piatu, panti asuhan, dan yang jelas dia harus melepaskan dirinya dari harta yang dia ambil tidak dengan cara al-haq. Nah, setelah dia membersihkan dirinya dari harta tersebut, dengan dia sampaikan atau dia berikan kepada fakir miskin dan yang lainnya, lalu tiba-tiba datang orang tadi. Nah, gak apa-apa, kasih lagi. Nah, maka dengan itu insya Allah menunjukkan bahwasanya engkau memiliki itikad baik di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dosanya dari perbuatan ghibah, memakan daging manusia. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana cara bertaubat? Apakah perlu kita mendatangi fulan tadi, afwan akhi, saya kemarin bilang kamu begini begitu, saya menghibahi kamu. Atau tidak, cukup beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada qaulani, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama adalah mereka mengatakan wajib bagi dia untuk mendatangi orang yang dia ghibahi, na'am, meminta maaf kepadanya, menyampaikan secara terbuka kepadanya, barakallahu fikum, dan meminta keriduannya, istihlal. Nah, mereka menyamakan perbuatan ghibah ini keterkaitannya sama dengan harta yang harus dia kembalikan. Nah, akan tetapi barakallahu fikum, pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya tidak perlu untuk dia mendatangi orang tadi dan tidak perlu juga baginya untuk meminta maaf. Cukup dia beristighfar kepada Allah, na'am, dan memintakan ampun kepada Allah untuk orang tadi. Na'am. Allahumma ghfir li fulan. Ya Allah ampuni fulan tersebut. Na'am. Ini pendapat yang kedua dan ini pendapat yang banyak dirojihkan oleh para ulama. Kenapa? Karena kalau seandainya banyak mafsadahnya kalau dia menerapkan pendapat yang pertama tadi. Salah satunya adalah akan terjadinya permusuhan, kebencian dan permusuhan. Misalnya tiba-tiba dia datang kepada fulan, akhi afwan, saya kemarin menggibahi kamu. Bisa jadi akhi yang tadi, fulan yang dia datangi langsung tiba-tiba marah. Naam, ternyata kamu di belakang saya begini dan begitu. Kamu bukan teman yang baik. Sana, saya tidak mau lagi berteman denganmu. Naam, barakallahu fikum. Ini justru menimbulkan mafsadah yang besar. Sementara syariat Islam, naam, porosnya apa? Jalbul masalih wa dar'il mafasid. Mengambil maslahat sebanyak-banyaknya dan menolak mafsadah sebanyak-banyaknya. Ini poros dari agama syariat Islam. Nah, dan banyak hukum-hukum di dalam Islam penerapannya berkaitan dengan ini. Naam, dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mafsadah itu lebih utama daripada mengambil maslahat. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian syarat yang keempat, al-azam. Bertekad untuk tidak mengulang perbuatan tersebut. Nah, kalau seandainya dia berniat akan kembali melakukan perbuatan dosa ketika ada kesempatan dan kemampuan, maka ini tobatnya enggak sah. Ini tobatnya ajiz, orang yang lemah. Nah, dan menunjukkan bahwasannya dia tidak memiliki tekad yang baik di dalam taubat tersebut. Nah, dia mengatakan di dalam lisannya saya bertaubat. Akan tetapi di dalam hatinya ada keinginan, naam, bahwa kalau ada kesempatan, ada kemampuan, maka dia akan melakukan dosa tadi. Dia akan mengulangnya. Maka dia berdusta dalam ucapannya. Ini adalah taubat yang ajiz, yang tidak dibenarkan. Kemudian yang kelima, harus dilakukan taubat tersebut, harus dilakukan pada waktu diterimanya taubat. Maka taubat tidak akan diterima apabila dilakukan pada waktu di mana taubat tidak akan bermanfaat. Ada dua keadaan yang mana taubat itu tidak akan bermanfaat. Yang pertama adalah seperti taubatnya Fir'aun. Nah, taubatnya Fir'aun. Ada apa dengan Fir'aun? Hatta idza adrakahu al-ghoraku qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ketika dia sudah ditenggelamkan, ajal sudah ada di depan matanya. Apa kata Fir'aun? Amantu, saya beriman. Dengan ilah, saya beriman bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali sesembahan yang diimani oleh Bani Israel dan saya termasuk dari golongan kaum muslimin. Nah, luar biasa Fir'aun. Nah, ketika sudah ditenggelamkan, ajal sudah ada di depan matanya. Nah, barakallahu fikum. Lalu dia bertaubat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru engkau bertaubat. Padahal sebelumnya engkau telah bermaksiat dan engkau termasuk dari orang-orang yang melakukan kerusakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubatnya. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-su' hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Dan taubat itu tidak ada bagi orang-orang yang melakukan dosa yang mana ketika datang kepadanya al-maut lalu dia mengatakan qala inni tubtul an. Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billah. Ketika telah mereka telah melihat siksaan itu sudah ada nah, di depan matanya, hukuman dan bencana tersebut sudah datang di depan matanya, lalu mereka mengatakan amanna billahi wahda, kami beriman kepada Allah satu-satunya, wa kafarna bima kunna bihi musyrikin, dan kami kufur mengingkari yang dengannya kami melakukan perbuatan syirik. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana, maka tidak akan bermanfaat bagi mereka iman mereka ketika mereka telah melihat na'am ba'sana, siksaan dari kami. Barakallahu fikum. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, keadaan kedua ini berkaitan dengan waktu atau zaman. Yang mana akan datang zaman taubat tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Yaitu ketika matahari terbit dari arah barat. Nah, sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis, al-hijratu la tanqati'u hatta tanqati'at taubah. Hijrah itu tidak akan terputus sampai taubat terputus, sampai taubat tidak berlaku lagi. Dan taubat akan terus berlaku hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah terbenamnya, yakni dari arah barat. Maka ketika matahari sudah terbit dari arah barat, amanan nasu kulluhum, manusia semuanya beriman. Nah, akan tetapi iman mereka tidak akan bermanfaat. Ataupun orang yang sudah beriman sebelum matahari terbit dari arah barat, ketika dia melihat matahari terbit dari arah barat, barakallahu fikum, dia tambah bersemangat di dalam beramal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, juga tidak akan bermanfaat. Barakallahu fikum. Nah, ini syarat diterimanya taubat. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu ada lima yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Ada sebuah keadaan yang mana kita harus berhati-hati dari keadaan tersebut terkait dengan taubat. Jangan sampai kita terjerumus di dalamnya, yaitu al-mujahirin, orang-orang yang al-mujahir di dalam perbuatan dosa. Apa itu al-mujahirin? Nabi mengatakan, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku mu'afa, mereka akan dimaafkan. Kecuali al-mujahirin, orang yang melakukan mujahirin. Jahar itu terang-terangan, menjaharkan. Itu makna bahasanya. Tapi ada maksud khusus dari al-mujahirin di sini. Nabi mengatakan, an ya'mal ar-rajulu bil-laili amalan summa yusbihu. Seseorang melakukan perbuatan dosa pada malam hari, kemudian pada pagi harinya, nah dia bangun pada pagi harinya, Allah Subhanahu wa taala sudah menutup aibnya. Dosa itu adalah aib. Yang mana kita tidak boleh berbangga dengan perbuatan dosa masa lalu kita. Kemudian pada pagi harinya Allah sudah menutup aibnya. Fayaqul, akan tetapi dia mengatakan, ya fulan, amiltul barihata kadza wa kadza. Ya fulan, saya melakukan tadi malam begini dan begitu. Waqad bata yasturuhu Allah, yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Padahal dia bermalam dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala sudah menutup aibnya. Sementara pada pagi harinya dia sengaja membuka naam sitar dari Allah, penutup dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang dia perbuat. Ini al-mujahir. Al-mujahir dalam perbuatan dosa. Dia menceritakan dosa yang pernah dia perbuat, membagi cerita akan kesalahan, menunjukkan bahwasanya dia berbangga setelah melakukan perbuatan dosa tersebut. Nah, maka orang seperti ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Nabi mengatakan, kullu ummati mu'afa, setiap umatku mu'afa, mereka dimaafkan, mereka diampuni, illal mujahirin, kecuali orang yang mujahir dalam perbuatan dosa. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Hadhil umur, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, as-salas, tiga perkara ini, idza u'tiya syakara, wa idza ibtuliya sabara, wa idza adnaba istaghfara. Apabila diberi bersyukur, diuji dia bersabar, melakukan dosa dia beristighfar dan bertaubat. Hiya unwanus sa'adah. Tiga hal ini, unwanus sa'adah, tanda keberuntungan. Seseorang apabila melakukan tiga sifat ini menunjukkan bahwasanya hamba tersebut adalah hamba yang beruntung. Nah, man wuffiqa laha nala sa'ada. Barang siapa yang mendapatkan taufik untuk melakukan tiga hal ini, dia akan mendapatkan keberuntungan as-sa'ada fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Dia akan mulia di mata umat manusia. Di dunia orang-orang akan menghormati dan menghargainya, dan di akhirat tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan, Allah tinggikan derajatnya di atas hamba yang lain. Dan itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala di banyak tempat di dalam ayat-ayatnya. Wa man hurima minha aw min ba'diha fa innahu syaqiyyun. Barang siapa yang diharamkan dari tiga sifat ini, atau diharamkan dari sebagiannya, fa innahu syaqiyyun, maka dia adalah orang yang tidak beruntung, orang yang celaka. Celaka di dunia dan celaka di akhirat, wal iyadzu billah. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kita lanjutkan, I'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Annal hanifiyata millata Ibrahima an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepadamu untuk taat kepadanya. Nah, memberikan hidayah kepadamu, bimbingan kepadamu untuk taat kepadanya. Taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala butuh pertolongan dari Allah. Kita membutuhkan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam melakukan ketaatan kepadanya. Sehingga oleh karena itu, dalam surat Al-Fatihah, kita diajarkan untuk berdoa, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami meminta tolong. Seseorang apabila tidak mendapatkan pertolongan dari Allah untuk melakukan ibadah kepadanya, maka dia tidak akan bisa untuk melakukan ibadah. Dia tidak akan mendapatkan taufik, kemudahan di dalam melakukan ibadah. Sehingga oleh karena itu, butuh bimbingan, butuh pertolongan, butuh petunjuk dari Allah dalam melakukan ketaatan. Maka oleh karena itu, seseorang yang sudah melakukan ketaatan, maka dia harus bersyukur kepada Allah. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kemudahan di atas ketaatan tersebut. Jangan sampai dia merasa ujub, merasa bangga, dan mengaitkan bahwasanya apa yang telah dia capai murni dari dirinya dan usahanya, tanpa dia barakallahu fikum menyandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Bahwasanya al-hanifiyah yang merupakan ajaran dari Ibrahim alaihissalam adalah an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan agama untuknya. Dengan engkau mengikhlaskan amal untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, al-hanifiyah ini adalah ajaran dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Al-hanifiyah millata Ibrahim. Sehingga oleh karena itu, antum membacanya annal hanifiyata millata Ibrahim. Harakatnya fathah, millata, bukan millatu. Karena kalau seandainya kalau antum baca millatu, maknanya bisa berubah. Nah, barakallahu fikum. Kalau millatu dia menjadi khabar. Sementara khabar yang diinginkan di sini adalah an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Al-hanifiyah, yang mana al-hanifiyah ini adalah ajaran Ibrahim. Apa itu ajaran Ibrahim? Al-hanifiyah. Nah, apa itu makna al-hanifiyah? Ini maknanya an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Jadi makna al-hanifiyah bukanlah millatu Ibrahim. Al-hanifiyah dengan millatu Ibrahim itu adalah sinonim. Nah, al-hanifiyah disebut juga dengan apa? Millatu Ibrahim. Ajaran Ibrahim. Nah, apa makna dari al-hanifiyah? Apa itu al-hanifiyah? Apa itu millatu Ibrahim? Jawabannya apa? An ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Yaitu engkau mengikhlaskan, engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan agama untuknya. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Perhatikan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Disebutkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah di dalam tafsirnya sebuah athar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kullu ma fil Qur'an minal amri bil ibadah wal muradu bihi at-tauhid. Setiap apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an berupa perintah untuk melakukan ibadah kepada Allah, maka yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah, yang dimaksud dengan perintah ini adalah at-tauhid. Saya ulangi, setiap yang disebutkan di dalam Al-Qur'an berupa perintah untuk beribadah. Nah, sebagaimana di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Nah, di dalam ayat ini mengandung perintah ibadah. Maka maknanya adalah tauhid. Kita diperintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita, insyaallah akan kita lanjutkan fi liqa'il ati. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah.